بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يتعلم هو التعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وعليك بالتبسم في وجوه المؤمنين dan atas kalian hendaknya menampakkan senyum di hadapan saudara-saudara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqatil wajhi wa idharil bisri lahum, dan menampakkan wajah ceria dan menampakkan wajah senyum kepada mereka. Wa tibil kalam ma'ahum, dan juga mengutarakan, mengucapkan kalimat yang baik bersama mereka. Jadi di sini pertama dikatakan untuk kita senyum di wajah saudara-saudara kita, yang itulah yang menjadi sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membayangkan kita hidup di zaman Nabi, kita melihat dan memandang wajah Nabi sehari-hari kita memandangnya, maka kebanyakan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat senyum kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Dan kadang-kadang malah Nabi juga tertawa dengan mereka. Ini sifat kebiasaan Nabi kebanyakan waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat beliau, hati Nabi itu selalu punya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati Nabi nyambung terus kepada Allah. Hati Nabi itu sebenarnya menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia seperti senyum, dengan manusia tertawa, tapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya nangis karena takut dan takwa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam keadaan tertentu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wajahnya ini seperti wajah orang yang sedih. Dan itu memang sifat Nabi di saat Nabi tidak bersama sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Sedih Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Nabi keluar kepada mereka, Nabi menampakkan wajah senyumnya, menampakkan wajah cerianya kepada mereka. Walaupun hati Nabi di saat itu selalu takut dan takwa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu di hadapan saudara kamu itu ditulis sebagai shadaqah. Jadi itu dianggap sebagai sedekah. Kita senyum aja. Ketemu teman kita senyum, ketemu sahabat kita senyum, bertemu saudara kita senyum. Berapa hari kita senyum? Itu ditulis sebagai sedekah. Kepada saudara kita, bukan kepada orang kafir. Ya. Tapi kepada saudara kita, kita tampakkan wajah senyum kita. Itu ditulis sebagai sedekah, sedekah, sedekah. Bahkan kalau amal kebaikan dilipat gandakan karena waktu tertentu atau zaman tertentu, maka senyum kita pun juga pahalanya dilipat gandakan. Contoh, hari Jumat atau malam Jumat, amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Kita senyum di saat itu berarti pahalanya lebih banyak. Ramadan apalagi, dilipat gandakan 70 kali lipat. Maka senyum di saat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan senyum kita menampakkan sifat ramah kita, sifat akhlak kita, sifat persaudaraan kita. Dan sebaliknya. Ya, kalau kita menampakkan wajah masam, wajah cemberut, wajah sedih, wajah apalagi marah di hadapan saudara-saudara kita, ya itu sifat yang tercela. Itu sifat yang tidak terpuji. Ya, khususnya di hadapan seorang anak di hadapan orang tuanya, seorang santri di hadapan gurunya, seorang istri di hadapan suaminya. Itu lebih dosa lagi menampakkan wajah yang seperti itu. Ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha illa la'anatha Allah Subhanahu wa ta'ala ila an tudahikahu wa tastaradhiyahu aw kama qala. Tidaklah seorang wanita menampakkan wajah masamnya di hadapan suaminya, wajah cemberut. Ya. Kadang-kadang kalau sudah ya, capek-capek, pikiran ya, tidak fresh, atau mungkin ada keributan dengan suami, maka menampakkan wajah masamnya, wajah cemberutnya, wajah marahnya. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai bisa membuat suaminya ridha dan membuat suaminya tersenyum bahkan tertawa kembali. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan sami'tu minan Nabi SAW ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa khamat min khadriha muswaddah alwajah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang menampakkan wajah marah, wajah cemberut di hadapan suaminya kecuali nanti dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan wajah seorang wanita tersebut hitam gelap karena azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang anak di hadapan orang tuanya, maka disitulah kita diminta, dituntut untuk kita tampakkan wajah senyum kita di hadapannya saudara kita yang muslim aja kita dianjurkan untuk senyumnya, apalagi di hadapan orang tua kita, apalagi di hadapan guru kita, apalagi di hadapan ulama. Walaupun mungkin kita punya masalah, mungkin kita punya kesedihan, tapi kita simpan. Kita tampakkan wajah ceria, wajah senang di hadapan mereka. Ini sedekah. Ya, tadi dikatakan dalam hadis, la tahqiranna minan ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa ahaka biwajhin thariq. Walaupun hanya menampakkan wajah senyum kalian kepada saudara kalian menampakkan wajah ceria kalian di hadapan saudara kalian. Jangan diremehkan itu. Itu adalah sedekah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan watibil kalam ma'ahum. Dan hendaknya kalau kita berbicara, berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ya, jangan berbicara dengan ucapan yang kasar, yang menyakitkan, yang menyinggung, atau yang kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Laisal mu'min bil ta'an walal la'an walal fahis walal badi, bukan sifat seorang mukmin sesungguhnya kalau dia mengucapkan kata-kata kasar, mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang menyakiti, menyinggung orang lain, itu bukan, atau yang melaknat orang lain, itu sifat bukan sifat seorang mukmin di kacamata Nabi Muhammad SAW. Ya, ucaplah kata-kata yang baik. Kita mau memerintah orang lain pun ucapkan dengan mendahulukan kata tolong. Tolong ya. Ya. Memanggil orang lain pun panggillah dengan nama yang baik. Jangan kita panggil dengan panggilan yang tidak baik. Namanya Abdullah dipanggil Dul, Dul. Namanya sudah bagus dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Dan begitu juga nama-nama yang lain. Panggillah dengan namanya. Panggillah dengan nama yang disukainya. Panggillah dengan panggilan yang diharapkan olehnya. Salasun yasfina laka wudda akhik. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ada tiga hal. Yang mana tiga hal ini bisa membuat orang lain cinta kepada kamu. Apa itu atusallimahu antusallima alaihi idza kita? Kalau kamu bertemu dengan saudara kamu di jalanan, di suatu tempat, berusahalah kamu terlebih dahulu yang mengucapkan salam kepadanya. Maka dia akan cinta sama kamu. Dan jangan melihat anak kan lebih tua, dia lebih muda. Seharusnya dia yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak. Bukan anak yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Jangan mengatakan anak kan lebih alim, lebih banyak ilmunya. Seharusnya dia yang harusnya mengucapkan salam terlebih dahulu daripada anak. Anak kan habaib. Dia bahkan bukan habaib. Seharusnya anak yang mengucapkan salam harusnya dia yang mengucapkan salam kepada anak terlebih dahulu. Ini semuanya bukan sifat Nabi. Nabi, sifat beliau adalah seringkali bahkan berusaha mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan sahabat-sahabat di jalanan atau di suatu tempat. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu waktu melewati anak-anak. Ini anak-anak yang sedang bermain. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik mengucapkan salam kepada mereka dengan suara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh mereka, waalaikumsalam. Padahal anak-anak kecil. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Anas bin Malik, kamu mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Harusnya kan misalnya mau mengucapkan salam, mereka anak-anak kecil itu yang mengucapkan salam kepada engkau. Aku melakukan ini karena aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukannya. Aku melihat Nabi Muhammad melewati anak-anak yang sedang bermain mengucapkan salam kepada mereka padahal anak kecil. Maka aku hanya mengikuti dan meneladani kekasihku Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Nabi Muhammad. Al-badi bisalam bari'un minal kibir. Orang yang memulai salam terlebih dahulu menunjukkan hatinya bebas dari sifat sombong. Bertemu dengan, berhadapan dengan seseorang di jalanan, dia ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Melewati orang yang sedang duduk-duduk, Assalamualaikum. Atau bahkan orang yang lewat sedangkan dia duduk, dia yang ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Berarti nunjukkan hatinya tidak ada sifat hasud. Tidak ada sifat sombong. Kalau orang yang saling berhadapan di jalanan, kemudian satu dengan yang lain sama-sama menahan diri untuk memulai salam. Jangan ana, harusnya dia. Yang satunya pun juga demikian. Bukan ana yang seharusnya mengucapkan salam, dia yang seharusnya. Akhirnya berhadapan di jalan itu sama-sama tidak mengucapkan salam. Nah ini menunjukkan dua-duanya ini ada sifat sombongnya, merasa yang satu lebih baik daripada yang lain, sehingga dia tidak mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Padahal kalau dia memulai salam terlebih dahulu, pahalanya lebih banyak daripada menjawab salam. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi di sini yang sunnah pahalanya lebih banyak daripada yang wajib. Padahal sunnah, menjawabnya wajib, tapi yang sunnah pahalanya lebih banyak daripada yang wajib. Ya, itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jika kalian ingin mendapatkan cinta orang lain, kalau bertemu dengannya, kalianlah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, Antuwasi'alahu fil majlis. Kamu berikan ruang, berikan tempat untuknya di suatu perkumpulan. Jadi kalau ada acara, apapun acara itu, yang di situ hadir banyak daripada manusia, sehingga tempat menjadi penuh. Kemudian kalian melihat ada teman kalian, saudara kalian datang. Kemudian dia menoleh-noleh cari tempat, tidak dapat tempat. Kalian berikan ruang kepada dia. Kalian geser-geser. Menggeser-geser sendiri. Kalian minta kepada yang di sebelahnya untuk geser sedikit. Kemudian kalian panggil orang itu. Taz ya sahibi, taz al duruki. Sebelah anak. Kira-kira senang apa tidak orang itu? Pasti senang. Itulah yang dikatakan Sayyidina Umar. Berikan dia ruang tempat untuk duduk ketika di majlis dalam keadaan penuh. Dan kemudian wa antad'uahu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Kalau kamu memanggil saudara kamu, panggillah dengan panggilan yang disukainya. Dengan panggilan yang diharapkan. Ya, panggil dengan namanya. Karena kalau sudah namanya itu berarti nama yang disukainya kan. Kalau mau memanggil dengan gelarnya, panggil dengan gelar yang baik. Jangan dengan gelar yang tidak baik. Maka dengan memanggil orang lain, memanggil panggilan biasa, tapi kamu manggil dengan panggilan ta'zim dan menghormat, pasti orang yang dipanggil dengan panggilan ta'zim akan cinta kepada kamu. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kullu sulama min aha minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada di tubuh kita itu ada kewajiban untuk bersedekah. Ya, di dalam badan kita ini, dalam riwayat yang lain ada 360 persendian, ada 360 sendi. Yang satu sendi itu nikmat besar dari Allah, nikmat agung dari Allah. Jika rusak satu sendi kita akan sakit. 360 itu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib dibayar sedekahnya. Anggaplah kalau istilah kita ini wajib dibayarkan pajaknya. Ada pajaknya itu. Ya. Kulayaumin tatlu'u fihi samas. Tu'inur rajula fatahmiluhu. Tu'inur rajula fidabati fidabatihi. Fatahmiluhu alaiha. Au tarfa'lahu alaiha mata'a sadaqah. Kalau kalian di suatu hari membantu orang lain dengan mengangkatnya ke atas kendaraannya atau membantunya untuk mengangkat barangnya untuk dinaikkan ke kendaraannya, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Kamu berucap dengan ucapan yang baik sedekah. Wa tamshiu kullu khatwah tamshiha ila shalah sedekah. Satu langkahnya kalian gunakan atau kalian berjalan ke masjid untuk sholat, satu langkahnya sedekah. Kemudian juga wa tumitul adza anit tariq sadaqah. Tumitul adza anit tariq, mengambil sesuatu yang membahayakan di jalanan kalian ambil sedekah. Ya, semuanya sedekah. Termasuk wal kalimatut thayyibah sedekah. Ya, inilah yang disebutkan oleh beliau oleh Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, walainul janib wa khafil janahi lahum, dan kalian hendaknya punya sifat yang lemah lembut dan tawaduk lahum kepada mereka, saudara-saudara kita yang muslimin. Lemah lembut dan tawaduk. Jangan merasa kita lebih baik dari yang satu, merasa kita lebih mulia dari yang lain. Itu tawaduk. Susah, tidak mudah tawaduk itu. Imam Ghazali mengatakan, jika ada seseorang yang dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain walaupun satu orang, berarti dia mutakabbir. Berarti dia orang yang sombong. Jadi berarti orang yang tawadu itu kemana? Orang yang tawadu itu yang melihat dirinya orang yang paling tercela, paling jelek, paling buruk. Siapapun itu, dia pasti lebih buruk. Nah itu tawadu. Nah itu tidak mudah punya sifat tawadu. Merasa semua manusia yang dilihatnya, yang dihadapannya, yang di sekitarnya, semuanya lebih baik daripada dirinya. Itu tawadu. Imamul Haddad, sahibul kitab, kalau mau mengajar ataupun berpidato, terlebih dahulu diam, menundukkan kepalanya. Apa yang dilakukan? Menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya aku adalah orang yang paling buruk, paling jelek di majelis. Itu Imamul Haddad padahal. Ya, Abu Bakar Al-Adani ketika minta izin kepada ibunya untuk pindah kota ke Aden, aslinya di Hadramaut, di Tarim. Maka ibunya mengatakan, masuklah ke Aden. Kamu kemudian lihatlah manusia-manusia yang ada di Aden. Kemudian balik kepadaku. Pergi ke Aden. Masuk di kota Aden, kenal dengan fulan, ketemu dengan fulan, ketemu fulan, sampai balik lagi ke ibunya. Sudah, sudah. Apakah ada satu orang pun yang di kota Aden yang kamu menganggap diri kamu lebih baik diri darinya? Satu orang kamu menganggap diri kamu lebih baik darinya, apa ada di Aden? Maka beliau mengatakan, tidak ada. Aku melihat semua yang ada di Aden, penduduknya semuanya lebih baik daripada diriku. Maka ibunya mengatakan, kalau begitu sekarang aku izinkan kamu masuk ke kota Aden, tinggal di kota Aden. Itu Habib Bakar ada nih. Ya, tawadu. Dan tawadu ini tempatnya di hati. Tawadu itu bukan harus duduk di belakang. Tawadu itu bukan harus menundukkan kepala. Tapi tawadu itu letaknya di hati. Apa itu yang tawadu di hati kita? Merasa diri kita lebih jelek daripada yang lain. Itu tawadu. Walaupun duduk di belakang, tapi di dalam hatinya. Ya. Ana ini duduk di belakang bukan karena apa. Ana duduknya mestinya berhak di depan. Ana duduk di belakang biar ana dibilang tawadu sama mereka. Ya, ini sombong yang sesungguhnya ini. Ya, merasa dia tawadu dengan duduk di belakang. Ini sifat sombong yang sesungguhnya. Duduk di depan. Tapi dia tetap merasa dia tidak pantas. Merasa yang lain semuanya lebih baik daripada dirinya. Itu tawadu. Makanya Nabi SAW mengatakan bukan tawadu dengan pakaian. Menggunakan pakaian yang bagus. Bukan sombong. Bukan sombong seseorang menggunakan pakaian yang bagus. Sandal yang bagus. Kendaraan yang bagus. Bukan sombong itu. Karena tempat tawadu dan sombong sifat tersebut tempatnya di hati. Kalau dia merasa lebih baik daripada yang lain, itulah. Dan tanda seseorang memiliki sifat sombong, kalau diingatkan oleh orang lain atau dinasihati oleh orang lain, berat menerimanya. Itu ada tanda-tanda besar dia punya sifat sombong di dalam hatinya. Diingatkan oleh seseorang, ya fulan, kamu jangan masukkan atau jangan pakai sandal kamu ya ke dalam masjid. Ini adalah tempat yang mulia. Berat dia menerima dalam hati, sok tahu aja kamu itu. Berarti dia punya sifat kibir, sombong. Ya fulan, ya kalau kamu kalau sholat ya, jangan bergerak tangannya, jangan menoleh kepalanya. Marah dia, tidak terima, berat dalam hati, walaupun mungkin tidak menjawab. Maka dengan berat menerima, berarti dia menunjukkan punya sifat sombong. Jadi tinggal kita melihat diri kita bagaimana kalau kita diingatkan oleh orang lain, dinasehati oleh orang lain, apa menerima dengan sepenuh hati diri kita atau tidak. Kalau dengan menerima dengan sepenuh hati, berarti kita ikhlas. Kalau kita, berarti kita orang yang tawadhu. Kalau kita berat menerimanya, berarti ada sifat sombong di dalam hati kita. Na'udzubillah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibir. Tidak akan masuk surga yang ada di dalam hatinya walaupun sedikit ada apa? Sifat sombongnya. Tidak akan masuk surga. Kemudian qala Allah ta'ala li nabihi waffid janahaka lil mu'minin. Allah SWT mengatakan kepada nabinya, rendahkanlah sayapmu, maksudnya tawaduklah engkau wahai Muhammad lil mu'minin, kepada saudara-saudara kamu yang mukmin. Wa qala alaihi salatu wasalam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi SAW menasihati kita, janganlah kamu meremehkan kebaikan sama sekali. Jangan meremehkan kebaikan sedikit apapun, itu besar pahalanya di sisi Allah kalau diterima. Yang penting diterima. Ya, jangan diremehkan. Kita ambil batu yang mengganggu orang lain yang berjalan. Ya, kita juga ucapkan salam ketika bertemu orang lain. Atau bahkan juga kita menuntun orang buta yang mau menyeberang. Itu banyak pahalanya. Semua kebaikan itu banyak pahalanya kalau diterima oleh Allah SWT. Yang akan kita bangga dan akan menyenangkan kita nantinya. Di akhirat nanti. Sekarang kita tidak tahu nilai pahala ibadah yang kita lakukan ini, kita tidak tahu bagaimana nilainya. Nanti di hari kiamat kita tahu. Bagaimana betul-betul kita sangat mensyukuri satu pahala ucapan tasbih. Ucapan subhanallah atau ucapan Allah Akbar atau kebaikan sekecil apapun. Kita akan mensyukurinya, akan membuat kita itu bergembira, sangat berbahagia dengan satu aja ucapan tasbih atau sekecil atau satu kebaikan yang kecil sekalipun, apalagi yang lebih daripada itu. Makanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika beliau itu berjalan bersama rombongannya, yang mana rombongannya itu bukan hanya manusia tapi jin ikut bersama rombongan Nabi Sulaiman. Dengan wibawa Nabi Sulaiman yang luar biasa. Bahkan ketika berjalan Nabi Sulaiman, di saat matahari yang panas, maka rombongan Nabi Sulaiman itu dihindari atau diberikan naungan dengan burung-burung yang banyak yang terbang di atas mereka. Sehingga terhindari daripada panasnya matahari. Maka terlihat betul-betul luar biasa saat itu Nabi Sulaiman. Kemudian rombongan tersebut melewati seorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut yang sedang tasbih, sedang berzikir sama Allah, melihat kepada rombongan Nabi Sulaiman terheran-heran, alangkah beruntungnya Nabi Sulaiman ya, diberikan kedudukan, kekayaan, kekuasaan. Maka Nabi Sulaiman menghampirinya dan mengatakan, "Ya ya fulan, wallahi tasbiha wahida fi sahifati Muslim khairun mimma utitu. Ma utitu yadhab wa tasbiha yabqa." Wahai fulan, ketahuilah bahwasanya satu kali mengucapkan tasbih subhanallah itu lebih baik daripada seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepadaku, dari kedudukan, harta, kekuasaan, semuanya tidak ada artinya kalau dibandingkan pahala mengucapkan tasbih subhanallah. Kenapa? Apa yang diberikan oleh Allah daripada kedudukan, kekuasaan, kekayaan, yadhab, semuanya akan sirna, akan berlalu, akan hilang. Ya, ujung-ujungnya akan ditinggal. Tapi tasbihah yabqa. Satu kali ucapan tasbih itu pahalanya akan kekal abadi di surga yang akan kita nikmati selama-lamanya. Tidak akan putus kenikmatan surga tersebut. Abadi, tidak ada putusnya nikmatnya surga. Dari mana kita mendapatkan nikmat surga? Dari kebaikan yang kita lakukan, termasuk satu kali ucapan tasbih. Makanya Habib Umar Al-Muhdar Beliau mengatakan, beliau ini punya amalan membaca zikir luar biasa. Bahkan beliau dari karomahnya bisa satu kali nafas membaca Ya Latif 7000 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 7000 hanya dalam satu kali nafas. Kok bisa? Itu karomah. Ya. Dari banyaknya zikir yang beliau baca, beliau mengatakan, andai kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata aku mengetahui, meyakini Allah Subhanahu wa taala menerima satu bacaan tasbihku, maka aku akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, dengan aku akan mengundang seluruh penduduk Tarim untuk makan dengan makanan yang enak, dengan buah-buahan yang lengkap selama 8 hari sebagai bentuk syukurku karena Allah menerima satu kali bacaan tasbih. Kalau diterima, ya, itu bagaimana? Yang penting itu amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita tidak tahu amal ibadah kita diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima itu banyak. Oleh karena itu jangan meremehkan kebaikan. Itulah yang dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit apapun kebaikan itu. Jangan diremehkan. Walaupun hanya memberi orang yang meminta-minta 2000 rupiah, bahkan 1000 rupiah sekalipun. Berikan 1000 rupiah sekalipun, 2000 rupiah. Itu besar nilainya di sisi Allah. Kalau diterima. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Bahkan walaupun kamu menampakkan wajah ceria, wajah senyum di hadapan saudara kamu, jangan kamu remehkan. Senyum pulang, senyum ketemu, senyum sedekah. Kalau kita tidak punya uang mau sedekah, ya banyak senyum aja. Yang penting di tempatnya, ya. Jangan duduk-duduk sendiri, senyum aja. Fi wajhi akhika, di hadapan saudara kamu ketemu sedekah. Kalau ketawa-ketawa sendiri, nah ada orang ketawa, senyum. Kenapa? Sedekah. Itu bukan sedekah itu. Stres itu kan. Ya, di tempatnya. Ya, sedekah dengan senyum di waktunya. Ya, oleh karena itu dilanjutkan oleh beliau, wa qala alaihi salatu wasalam al kalimatu thayyibah sedekah. Begitu juga ucapan yang baik sedekah. Wa minal ma'sur idzal taqal muslimani. Jika bertemu dua orang muslim, fatasofaha, kemudian mereka ketika bertemu bersalaman, gusimat bainahuma mi'atu rahmah, maka ketika bersalaman kedua orang muslim tadi itu, ketika bertemu mereka, maka akan Allah turunkan 100 rahmat kepada mereka berdua. Tis'a wa tis'una minha li'aktarihima bisron. Dari 100 rahmat itu dibagi kepada dua orang yang bersalaman tadi. Dibagi. Berapa yang ini, berapa yang ini? Nabi mengatakan 99 rahmat yang Allah turunkan diberikan kepada salah satu di antara keduanya yang paling banyak senyumnya. Yang paling berceria, yang paling ceria ketika bertemu. Nah. Jadi kalau si Z ketemu dengan Amr bertemu, yang Z-nya senyum, yang Amr-nya mencemberut. Salaman mereka berdua. Z cemberut dapat satu rahmat. Tapi Z yang bertemu dengan wajah ceria, wajah senyum dapat berapa? 99 rahmat. Bedanya sangat ya, sangat jauh. Jadi ketika kita bertemu, tampakkan wajah senyum. Jangan kita sampai mendapatkan cuma satu rahmat, tapi jadilah kita yang mendapatkan 99 rahmat. Sehingga kita menjadi orang yang kaya dengan pahala di akhirat nantinya. Wahzar an tahjura musliman lihaddi nafsik. Dan hati-hati. Hati-hati kamu berpaling. Dalam arti kamu tidak saling nyapa. Tidak menyapa seorang muslim lihat di nafsik karena hanya melihat kebaikan dirimu kamu aja. Kebaikan diri kamu aja. Jangan. Artinya, kalau kita bertemu dengan saudara kita, kita nyapa. Ya kifara kuher. Gimana keadaan kamu? Orang yang saling bertemu tidak saling nyapa, ketemu tapi tidak saling nyapa. Ya, itu ada hadis. La yahilu li muslimin an yahjura ahahu fawqa salas. Disebutkan di kitab sini juga. Man hajara ahahu fawqa salas adkhallahu Allah an-nar illa an yatadarakahu Allah bi rahmati. Barang siapa yang tidak menyapa kepada saudaranya yang muslim 3 hari lebih, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka kalau mati tanpa taubat. Kecuali kalau dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, tidak saling menyapa atau tidak menyapa kepada yang lain ini termasuk dosa besar. Dan lebih besar lagi dosanya kalau tidak nyapa dengan orang tua kita. Ya. Kenapa? Karena kalau tadi dikatakan tidak boleh kita tidak menyapa saudara kita 3 hari lebih. Berarti artinya kalau masih di bawah 3 hari itu masih tidak digolongkan sebagai dosa di sisi Allah. Dosa dianggap kalau kita tidak menyapa 3 hari lebih. 3 hari bertemu. 1 hari pertama tidak nyapa. Hari kedua tidak nyapa. Tapi hari ketiga kita menyapa. Berarti kita masih belum dosa. Tapi kalau hari ketiga pun kita tidak nyapa. Kalau mati belum taubat. Dan tidak dapat ampunan dari Allah masuk neraka dia. Berarti 3 hari lebih. Itu katanya ulama. Berlaku selain kepada orang tua. Dan selain kepada gurunya. Kalau kepada orang tuanya tidak nyapa, jangankan 3 hari, 1 hari, bahkan 1 jam, bahkan 5 menit aja tidak menyapa kepada orang tuanya, itu hukumnya sudah dosa. Ya, mungkin kadang-kadang seorang anak pegel, kesel sama orang tuanya. Nak, sudah makan? Diam, tidak nyapa. Nak, memangnya kamu kenapa? Tidak nyapa. Tidak nyapa kepada orang tuanya walaupun sebentar. Itu sudah dianggap dosa. Tidak harus nunggu sampai 3 hari. Itu kepada orang tua. Ya, begitu juga kepada guru, seorang santri atau murid kepada gurunya. Tidak boleh tidak menyapa kepada gurunya. Ditanya jawab. Dan tidak menyapa kepada gurunya walaupun hanya sebentar. Itu juga dianggap sebagai dosa. Ya. Tapi selain guru dan selain orang tua, tidak dianggap sebagai dosa kecuali kalau sudah tidak saling nyapa 3 hari lebih. Itu pun kalau tanpa uzur. Kalau tanpa sebab. Yang sebab itu kembali kepada sebab agama, uzur syar'i. Oleh karena itu Nabi SAW pernah tidak menyapa 3 sahabat. Kenapa? Karena mereka di waktu peperangan Tabuk, mereka tidak ikut hadir di dalam peperangan tersebut, padahal mereka tanpa ada uzur. Ada orang-orang yang lain di antara mereka yang tidak hadir juga, tapi mereka orang-orang munafik. Ketika Nabi selesai pulang dari peperangan Tabuk, orang-orang munafik datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut perang kemarin, karena aku punya uzur ini-ini." Padahal bohong, munafik. Tapi 3 orang sahabat ini yang bukan munafik takut mau bohong. Mereka sudah tidak ikut perang tapi dalam hati mereka. Mungkin saat ini aku bohong kepada Rasul. Tapi suatu waktu Allah tampakkan bahwasanya aku berbohong kepada Rasul. Dan Allah akan memberikan siksaan di akhirat kepada aku. Lebih baik aku jujur sekarang daripada nanti aku mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka datang kepada Nabi. Di saat Nabi pulang dari peperangan tersebut, Nabi masuk masjid, sholat 2 rakaat sebelum masuk rumah beliau. Kemudian Ka'ab bin Malik, begitu juga 2 sahabat yang lain, yaitu Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah, 3 sahabat Nabi. Ka'ab bin Malik mengatakan, aku terus terang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andai kata bukan ini dengan urusan dengan engkau, aku bisa aja bohong. Tapi ini urusan dengan aku tidak bisa bohong. Maka aku jujur bahwasanya aku tidak ada uzur dalam ya, tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk tersebut. Maka kalau begitu tunggulah keputusan dari Allah. Dan ternyata Allah memerintahkan untuk tidak nyapa kepada mereka selama 50 hari lamanya. Nabi tidak nyapa. Jadi Ka'ab bin Malik ini masuk masjid, sholat bersama mereka, satu pun tidak ada yang nyapa, satu pun tidak ada yang duduk bersamanya, tanya kabarnya, kif halak. Bahkan kalau mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawab. Datang kepada Nabi, bertemu Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi berpaling. Kita bisa lihat sakitnya hatinya, sedihnya mereka itu. Ke pasar, keliling, semua manusia di pasar, tidak ada yang boleh berbicara, tidak ada yang boleh memberikan hati kepadanya. Bahkan istrinya pun oleh Nabi diperintahkan tidak boleh untuk berbicara. Sampai di antara mereka ada yang masuk kamar, mereka tutup kamar dengan palu, tidak keluar dari kamar, nangis tiap hari. Itulah mereka sampai 50 hari. Baru saat 50 hari datang taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mereka semuanya menyapa, mereka semuanya memberikan kabar gembira, mereka semuanya senang. Bahkan Ka'ab bin Malik mengatakan, ini adalah hari yang terbaik yang ada di dalam hidupku. Tidak ada hari yang lebih baik di saat itu, karena mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah dan riayah, dan semoga istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam menjauhi kemaksiatan, diterima semua amalan kebaikan kita, diampuni semua dosa-dosa kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikabulkan seluruh hajat-hajat kita. Dan semuanya insyaAllah diselamatkan daripada segala fitnah dunia dan akhirat, dan diberikan surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kenikmatan memandang zat Allah Subhanahu wa taala dengan sepuas-puasnya, dengan sebanyak-banyaknya. Dan semoga seluruh keluarga kita, saudara kita, orang tua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan kebaikan yang sama untuk kita. Dan semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung dengan mendapatkan pandangan dari Allah, pandangan dari Rasul, dan juga beruntung mendapatkan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang baik dalam keadaan Rasul senyum kepada kita, ridha kepada kita. Ala hadina kunya su jami'a sami la khairina wal akhirah ila hadratin nabi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.